engkau hambala penuntun hatiku. Engkau adalah bukit jiwaku yang memberi kedamaian dan tak bisa kuungkapkan. Lembutan hati menyentuh sekujur tubuhku yang lemah. Aku tahu yang ku rasakan. Semoga aku masih bisa melewatkan masa separuh. Harapanku